Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun la yatawadda'u min asy-syak hatta yastayqin. Bab yang menjelaskan bahwa seseorang itu ketika ragu entah dalam sholat atau di luar sholat, ragu bagaimana, apakah dia ini batal wudhunya atau tidak. Ya, maka kondisi yang seperti ini tidak sepatutnya dia malah mengatakan adalah lebih baik berhati-hati, jaga-jaga, sudah ana wudu saja atau saya wudu saja. Nah, berbeda ketika seseorang ingin di luar sholat, ya, ketika ingin memperbaharui wudu, yang seperti ini tidak ada masalah, mustahab. Dalam kondisi dia yakin bahwa dia dalam keadaan berwudu, namun dia ingin memperbaharui wudunya. Namun seseorang ragu apakah sudah batal wudunya atau belum. Kata Imam Al-Bukhari, la yatawaddo, jangan ada yang berwudu. Seseorang jangan berwudu karena dia ragu-ragu sampai dia yakin bahwa dia batal wudunya. Dan ini juga selain memang nas yang nanti akan kita bacakan, hadis yang akan kita bacakan, para ulama pun mengambil sebuah kaidah bahwa yang namanya al-yakin la yuzalu illa bil yakin. Yang namanya sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan kecuali dengan sesuatu yang yakin. Orang sudah tahu dia habis berwudu, ya, kemudian lewat waktu setengah jam, satu jam atau dua jam misalnya, kemudian dia ragu apakah masih ada wudu atau tidak, maka yang demikian ini jangan kemudian dia mengatakan adalah toh juga tidak ada ruginya berwudu lagi. Enggak, ini keliru. Nah, tidak bisa menuruti prasangka-prasangka, keraguan-keraguan, kecuali dia yakin memang wudunya telah batal. Nah, ya, begitu pula dalam sholat, dan ini tentunya lebih lagi. Dan sebagiannya melakukan karena ragu sholatnya batal atau tidak, dalam sholat kemudian datang keraguan, akhirnya dia meninggalkan sholatnya karena takut kalau betul-betul batal sholatnya tidak sah. Nah ini cara berpikir yang keliru. Nah, kenapa? Karena ketika dia sebelum muncul keraguan tersebut, dia berada dalam kondisi apa? Di atas wudu. Sesuatu yang pasti dan nyata sebelum datangnya keraguan adalah dia dalam kondisi berwudu. Maka sesuatu yang nyata atau pasti ini tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang sifatnya syak, sesuatu yang sifatnya masih tidak jelas, masih belum yakin, belum pasti, tidak bisa. Nah, dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian orang, ya, yang menjumpai kondisi seperti ini tadi itu, lebih baik berwudu lagi. Toh tidak ada salahnya. Siapa yang bilang seperti ini? Dalam kondisi ketika dia mengikuti pola pikir daripada. Berbeda ketika dia memang ingin berwudu lagi. Nah, dia bukan karena was-wasah, bukan karena ragu, dia ingin memperbarui wudu. Ini lain perkaranya. Nah, namun di sini pembahasannya seseorang yang mengikuti keraguannya, akhirnya sampai meninggalkan sholat ketika dalam sholat atau di luar sholat sampai berwudu lagi. Gila. Kata Imam Al-Bukhari, babun la yatawadda, tidak berwudu. Minasyak, kenapa? Karena disebabkan syak, karena keraguan. Ya, ini ilahnya. Jangan berwudu itu kalau ragu-ragu, ya, apakah wudunya batal atau tidak, ragu, maka jangan berwudu lagi sampai dia yakin memang wudunya batal. Nah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali wa huwa Ali ibn Abdullah al-Ma'ruf ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini al-Mulaqqab bihay atau bihayyatil wadi, ularnya lembah. Imamun sikotun sabetun, a'lamun nas fi ilmi ilalil hadith. Nah, hadza Ali ibn Madini, julukannya ularnya lembah. Suatu lembah itu yang paling paham tentang lubang-lubang dalam lembah tersebut, ya ular. Karena ular ini memang tempatnya keluar masuknya dalam lubang tanah dan yang lainnya. Yang paling paham tentang daerah lembah, kondisi tanah lembah, ya ular. Ini Ali bin Madini, ini bukan suatu celaan, namun ini suatu pujian. Menunjukkan bagaimana ilmu dia tentang ilalul hadis, ma'rifatul hadis, penyakit-penyakitnya hadis. Hadis itu berpenyakit, disebut hadis yang berpenyakit karena dia itu tampaknya sehat, namun pada hakikatnya ada penyakitnya. Penyakitnya ini tersamar. Ya, ini dokternya ini hadza Ali bin Madini. Para ulama yang lain menghukumi hadis ini sahih, kata Ali bin Madini, la, ini hadis mu'al. Hadis ini berpenyakit. Nah, begitu luar biasanya Ali bin Madini, sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ali bin Madini. Aku tidak pernah merasa diriku ini kecil. Artinya, Al-Imam Al-Bukhari bukan mau sombong, namun juga beliau tahu tentang dirinya, tentang ilmunya. Tidak mau berpura-pura tawadu. La, kita dilarang berbohong karena berpura-pura tawadu. Kata Imam Bukhari, aku tidak pernah menganggap diriku ini rendah di hadapan seseorang kecuali di hadapan Ali bin Madini. Nah, sudah ketemu Ali bin Madini, merasa ilmunya memang jauh. Bahkan para masyayikh Ali bin Madini syekh-syekhnya Ali bin Madini sampai mengatakan, nastafidu minhu aksar mimma yastafidu minna. Sebagai disebut oleh Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah salah satu dari guru beliau rahimahullahu ta'ala, dari salah satu masyayikh Ali bin Madini. Kata Sufyan ibn Uyainah, kami mengambil faedah dari Ali bin Madini lebih banyak dibandingkan dia mengambil faedah dari kita. Ini para gurunya. Nah, al-muhim hadzar rajul imam, ya, Imam min a'immatil hadis wa bil khusus fi ma'rifatir rijal wa ilalil hadis. Masalah penyakit-penyakit hadis ini luar biasa pengetahuannya. Walakinnahu bashar. Ma min ahadin illa walahu hafwah walahu naqsun. Wa hakadha sya'nu an-nas kullihim. Sehebat-hebat orang, ya dia manusia, bukan seorang yang maksum. Nah, begitu pula dengan Ali bin Madini. Hadza Ali bin Madini ketika datang fitnah khalqil Quran, ya, termasuk yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, rahimahullah. Sampai-sampai sebagian para ulama meninggalkan hadisnya. Walakinnahu taba wa anaba wa'tadara. Setelah selesai fitnah khalqil Quran, Al-Quran makhluk, baru kemudian beliau mengakui bahwa dia masuk ke dalam fitnah khalqil Quran khaufan ala nafsihi. Karena memang permasalahannya taruhannya nyawa memang. Sekian banyak ulama dibunuh. Nah, wah, dibunuhnya sebagiannya langsung, sebagiannya disiksa sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Di antaranya Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah rahimahullah. Kita sudah mendengar bagaimana sirah dari beliau. Bekas cambukannya itu sampai badannya dicambuk itu sampai tangan apabila dimasukkan ke dalam lukanya itu masuk tangan satu genggaman. Cambukannya itu kalau dipecutkan kepada seekor gajah, niscaya gajah itu akan jatuh. Luar biasa. Nah, ini siksaan yang diberikan kepada penguasa ketika itu bagi orang-orang yang menolak untuk diajak berakidah Al-Quran itu makhluk. Wahada Ali bin Madini khafa ala nafsihi, takut akan dirinya. Dia pun mengakui. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, khiftu ala saif, aku takut terhadap pedang. Lau duritu sautan wahidan lamuttu. Nah, kalau seandainya aku dipukul sekali cambukan, aku ini mati langsung. Nah, sehingga kemudian beliau bertaubat. Ya, dan para ulama memberikan udzur karena memang perkaranya tidak mudah ketika itu. Nah, siksaannya keras, taruhannya nyawa. Akhirnya Ali bin Madini termasuk orang yang menjawab, mengatakan iya Al-Quran itu makhluk. Namun setelah itu bertobat, kemudian mengakui kesalahannya, kekeliruannya, yang pada ikatnya ma'zur, memang bisa jadi dari sisi syar'i ma'zur. Nah, mukrah, ketika seorang disiksa, ketika seorang diancam dibunuh, dan betul-betul memang ancaman ini realitanya kuat, beberapa orang sudah mati, maka bisa jadi dari sisi syar'i pun beliau rahimahullah ma'zur, mendapatkan uzur. Walaupun sebagian ulama diantaranya Al-Imam Muslim sampai meninggalkan hadisnya karena sebab ini. Nah, diantaranya pula Al-Imam Ahmad dalam rangka hajar, ya, agar tidak bermudah-mudahan, nah, meninggalkan hadisnya. Namun ala sahih tentunya para ulama menyebutkan bahwa Ali bin Madini ma'zur, mendapatkan uzur yang jelas. Di antaranya Al-Imamul Bukhari. Al-Imamul Bukhari masih meriwayatkan dari Ali bin Madini. Wal Imamuz Zahabi rahimahullah dalam sekian kitabnya betul-betul membela Ali bin Madini sampai-sampai ketika Al-Uqayli memasukkan Ali bin Madini dalam kitabnya Ad-Du'afa, para rawi yang dhaif, Al-Imam Adz-Dzahabi membela luar biasa Ali bin Madini. Nah, barakallahu fikum. Hadza huwa Ali ibn al-Madini. Qala haddatsana Sufyan, Sufyan ibn Uyainah. Qala haddatsana Az-Zuhri, wa Az-Zuhri masmuhu ya ikhwan. Masmuhu. Zuhri. Dagiaman. Salman. Naam, ahsanta, barakallahu fikum. Muhammad ibn Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdillah ibni Zuhri au naam. Naam. Masmu ibni Shihab, naam. Al-ma'ruf bi Zuhri. An Sa'id ibn al-Musayyib au ibn al-Musayyib, boleh Musayyib atau Musayyib. Afdalut tabi'in min haythu al-ilm, hadha Sa'id ibn al-Musayyib. Tabi'in yang paling afdal dari sisi ilmu, tidak ada yang mengalahkannya. An Abbad ibn Tamim awwa an Abbad ibn Tamim an ammihi annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Az-Zuhri meriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyab dan juga meriwayatkan dari Abbad ibn Tamim. Keduanya meriwayatkan dari pamannya Abbad ibn Tamim. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pamannya adalah Abdullah bin Zaid Al-Mazini Al-Ansari, sahabat. Nah, Abdullah ibn Zaid Al-Mazini. Pamannya ini mengeluhkan kepada seorang atau kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, seseorang yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai'a fis salat. Datang syak, datang keraguan. Nah, dia seolah mendapati sesuatu keluar dari duburnya ketika sholat. Nah, maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yanfatilu wa au la yansarif, la yanfatilu au la yansarifu hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Nah, kondisi orang yang ragu seperti ini diberi taujih pengarahan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, la yanfatil au la yansarif, jangan dia keluar dari salatnya sampai dia mendengar suara, ya, atau memang keluar angin, yajidarihan, mendapati angin. Berarti sampai apa? Yakin. Ya. Nah. Maka keraguan tidak bisa mengalahkan sesuatu yang yakin. Mau mengalahkan yang yakin harus dengan sesuatu yang yakin. Dia ragu-ragu di perutnya, ini keluar apa tidak, keluar apa tidak. Jangan keluar. Kecuali dia apa? Mendengar suara. Yakin sudah, orang mendengar suara. Ya kan? Atau ada angin memang kerasa. Nah, ya sudah yakin. Ya walaupun yang namanya yakin itu lebih luas dari ini, namun syahidnya di sini, selama seseorang tidak sampai batas yakin, maka jangan mengikuti keraguan itu. Ya. Yang diikuti itu adalah rasa yakin sebelum datangnya keraguan tersebut. Ini berlaku secara umum. Makanya ketika orang sholat, ragu, sudah dua atau tiga, mana yang pasti? Yang pasti mana? Dua lah, itu yang diikuti. Kenapa enggak dia ikuti tiga? Ya karena orang ragu. Seperti itu. Nah, mana yang dia yakin pasti? Ya yang dua. Sama juga orang dalam keadaan bersuci, setelah berjalannya waktu setengah jam, seperempat jam, satu jam misalnya, habis sholat maghrib, selesai sholat sunnah, kemudian belajar dan yang lainnya, lagi asik-asik belajar qomat, dia bergegas masuk ke sholat, kemudian ragu dia, ini entah sebelum sholat, sebelum takbir atau setelah, artinya ketika dalam sholat, ini tadi batal gak ya wudunya ya. Nah, maka tinggal dikembalikan ketika sebelum batal, apa keyakinan dia? Yang sesuatu yang pasti, kondisinya itu apa? Nah, ketika dalam kondisi dia itu ingatnya, ya tadi memang terakhir berwudu, ya itu berarti. Jangan keluar sama sekali. Nah, ya, nah ini syariat. Kenapa? Salah satu hikmahnya menutup pintu waswasah. Kalau diikuti, biasanya syaitan masuk. Akhirnya nanti yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, syaitan masuk dari pintu ini. Akhirnya dia menjadi seorang waswas. Orang kalau sedang waswas itu ujung-ujungnya syaitan inginnya itu dia capek, putus asa, meninggalkan akhirnya. Sedikit demi sedikit memang. Nah, enggak bisa langsung sholat wajib yang ditinggalkan, syaitan membisikkan was-wasah ini, minimalnya sholat sunnah akhirnya dia malas. Kenapa? Capek. Setiap sholat was-wasah, keluar wudu, sholat was-wasah. Akhirnya sholat sunnah ditinggalkan. Bagaimana syaitan? Jangan merasa yakin, masa sampai meninggalkan sholat wajib. Lah syaitan itu sabarnya luar biasa. Bagaimana kisahnya kaum Nuh? Masuk dalam kesyirikan. Masa langsung sepeninggal Lat atau sepeninggal Yaghus wa Ya'uq wa Nasra, orang-orang saleh di zaman kaum Lut, meninggal orang-orang saleh ini, syaitan langsung menyuruh berbuat syirik. Bertahap, ya kan? Dari generasi ke generasi, luar biasa sabarnya syaitan. Jangan merasa kita tenang. Syaitan itu sabar. Betul-betul bersemangat. Nah ini diputus oleh syariat agar syaitan tidak masuk ke dalam bab al-waswasah. Taib, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Nah, fadal. Ya, termasuk apa? Perasaan, ada sesuatu keluar dari kemaluan. Masih perasaan, belum yakin. Iya, termasuk air kencing. Kadang keluar merasa ada setetes air kencing. Ini hati-hati. Ya. Was-was. Nah, jangan diikuti. Kalau nanti ternyata aktualnya seperti itu gimana, Ustaz? Lo taunya gimana kok ternyata faktanya seperti itu? Ya kalau misal gimana, Ustaz? Lo jangan misal. Nah. Ini sama dengan orang berbicara takdir. Kalau kita sudah takdirnya masuk neraka, ngapain berusaha? Lo belum tahu takdirnya neraka. Seperti itu. Gak tahu takdir neraka kok udah malas sholat. Siapa yang beritahu takdirnya neraka? Kalau ada yang beritahu ya gak apa-apa. Nah, tapi kan mustahil. Mana ada orang tahu takdirnya. Lah sama-sama gak tahu, kenapa gak milih yang enak? Husnudzon, masuk surga. Nah, sehingga beribadah, terus berbuat, beramal. Orang pendaftaran PNS aja ribuan. Sudah tahu yang diterima cuma 100, yang daftar 10 ribu. Usaha, artinya dalam ilmu perkara dunia orang itu berusaha. Nah ini dalam perkara yang jauh, gak ada apa-apanya dunia, kok malah. Nah, sehingga termasuk ini. ya, air kencing, merasa ada yang keluar setetes, jangan dihiraukan. Nah, kecuali dia yakin memang, ya, entah karena dia punya penyakit, apa istilah itu, entah prostat atau yang lainnya. Nah, walaupun ketika kondisi seperti ini ya dia ma'dzur, ya, karena lagi sakit. Tapi anggap misalnya ternyata betul-betul aktualnya seperti itu, ya dia ma'dzur. Mengapa? Ini syariat seperti ini, menentukan seperti ini. Ya kan? Ya selesai. Bagi kita bisa berhujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah selesai, enggak ada masalah. Ma'dzur insyaallah. Kalaupun dianggap dia bisa tahu. Nah, barakallahu fikum. Fadal. Salat apa ini? Salat berjamaah. Masbuk. Boleh. Karena dalam hadisnya itu banyak lafadznya tentang orang sujud ketika dalam pembahasan sujud sahu, ya, kapan dilaksanakan, ada berapa kondisinya, di antaranya orang yang ragu namun dia berusaha untuk, dalam hadis ini disebutkan fal yataharra as-shawab. Idza syakka ahadun fi salatihi fal yataharra as-shawab. Hendaklah dia berusaha mencari mana yang benar. Entah dengan mengingat atau dengan qarinah yang tadi itu. Nah, namun tetap dia melakukan sujud sahu. Seperti itu, ya. Karena dia memang sudah enggak yakin gitu ya. Namun dia berusaha mencari tahu dan ada qarinahnya. Nah, boleh seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal Dr. Rudi. Apa itu? Angin kan kerasa keluar. Fusa namanya ya, dalam bahasa Arab sudah lihat sama kita ya. Nah, adapun bau bagaimana? Itu sebetulnya juga bisa. Namun mengapa dipanggil yang dimaksud di sini adalah rih itu bukan bau? Jelas. Apanya itu? Kerasanya itu jelas gitu. Ya, santu sudah paham lah ya. Masing-masing mungkin juga sudah dan sering. Nah, seperti itu. Anginnya tuh kenal. Barakallahu fikum. Misalnya kalau bau bagaimana? Ya, ini tergantung. Separah apa tingkat kewaswasan orang tersebut. Nah, ya, bau ada orang waswasahnya luar biasa. Dalam kondisi entah perasaan atau yang lainnya, atau mungkin orang lain malah, ya. Intinya kalau dia tidak yakin, nah itu seperti itu. Intinya di situ. Tapi kalau dengan bau itu dia yakin, ya keluar tetap. Tiap orang beda-beda. Nah, ketika dengan bau itu dia merasa, ya, karena memang biasanya ya nggak akan sekedar bau saja kan gitu. Mesti ada tadi itu alunan. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal. Sebentar. Nah, fadhal. Seandainya kita memakai pakaian yang lengkap, pakaian dalam, misalnya celana dalam, maksudnya gitu. Baik. enggak terlalu lama. Enggak usah di, pokoknya ya kan belum jelas ini. Ya maaf saja ya, maaf lah ya. Ya karena namanya pakaian dalam itu ya, ya ada aroma dalam juga. Nah. Antum yakin itu aroma kencing, memang kencing keluar. Ya, so, kalau masih tapi berarti kan tidak yakin sebetulnya. Jangan di jangan dituruti. Kalau mau ganti celana dalam enggak ada masalah kan. Namun jangan karena keraguan. Ya. Ketika dalam kondisi ragu malah jangan diganti. Nah. Ya. Membuka pintu was-wasah intinya. Seperti itu. Namun ketika dia yakin, ya fadol memang lepas kalau memang yakin seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Yulah kita apa? Nah, setelah mandi berwudu terus salat. Memakai daleman ini masih tadi, celana dalam. Ya sudah, pokoknya kalau belum yakin, nah ada gitu. Itu kaidahnya dah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Bahkan kalau sudah orang sudah muwaswis disebut oleh para ulama, artinya apa? Dia sudah tingkatan memang muwaswis dia. Setingkat ghalabatudzon. Ya, artinya sudah merasa tapi belum sampai yakin. Ghalabatudzon itu apa? Apa itu? Iya, perasaannya kuat, namun dia belum sampai yakin. Maka ini tidak boleh diikuti kalau batul dzan ini. Nah, sampai dia yakin. Nah, kalau yakin itu sudah 100%. Makanya kan di sini disebutkan, ya, sampai apa? Mendengar suara. Seperti itu. Ini ya sudah. Ini sudah enggak ada ada keraguan lagi. Nah. Barakallahu fikum. Naam, Akh Ubaidullah. Fadal. Perutnya bermasalah. Karena makannya ubi. Bisa. Ini normal dia. Ya sudah keluar. Lah, hukum asalnya jangan ditahan. Hukum asalnya jangan ditahan. Memang mau buang angin, keluarkan saja seperti itu. Nah. Ya, kecuali sakit, orang yang sakit. Ya sudah namanya sakit. Ya, lagi pencernaannya lagi kena penyakit sehingga memang buang angin terus. Ya, dan waktunya enggak sedikit gitu loh. Artinya bukan sekedar setengah jam, sejam. Ya, sampai dua waktu sholat lebih. Nah, ini ma'adzur dia, seperti orang yang musallasil baul, apa? Beser atau apa tadi itu? Prostatnya bermasalah. Nah, cukup mau sholat berwudu selesai setelah itu. Namun kalau kalau normal, ya sudah enggak usah ditahan, buang angin dulu. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Naam, Abu Iqbal sebentar. Dahak. Nah. Dahak tidak hambatan wudu. Ditelan lagi enggak bisa kalau pas selain puasa misalnya. Kalau enggak bisa, kalau sudah tahu seperti itu enggak ada masalah bawa tisu. Ya, yang penting jangan di ke depan atau ke kanan. Ludah akan keluarkan, tak tampung di tisu, masukkan, nggak ada masalah. Sebetulnya, ya tapi sekarang sini nggak mungkin. Kalau dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanah meludah ke kiri, terus kan ya karena masih tanah bisa di apa itu? Ya di bus apa? Ya itulah pokoknya dihapus dia dengan tanah. Ya tapi kalau sudah seperti ini kondisinya, ya jangan sampai memudaratkan orang lain. Nah, seperti itu. Ditelan lagi misalnya. Atau kalau enggak bisa harus keluarkan, harus. Ya sudah, ini kan ada kantong nih. Ya kepepet, katanya harus. Kalau bisa telan ya telan lagi. Kalau enggak bisa, kalau harus, nah sampai emang kalau enggak terus memudaratkan ya sudah bismillah. Nah, sebagian di orang di Yaman pakai imamah di imamahnya. Nah, namun orang sebelahnya akhirnya bingung setelah dia imamahnya diginikan lagi yang sebelahnya. Nah, barakallahu fiik. Nah, wadhal Abu Azam. Nah, kenapa kok keluar? Oh, kalau betul batal ya, biar keluar aja sudah. Ke arah enggak ada harus ketentuannya. Mana arah yang mungkin dia nyaman untuk? Yang mana yang lebih mudah intinya? Kenapa? Langsung keluar. Kan batal soalnya. Langsung keluar. Kalau keluarnya ke arah mana? Mana yang kira-kira lebih nyaman? Paling sedikit mengganggu orang sholat, misalnya seperti itu. Kalau langsung ke belakang lebih minimal apa mengganggunya ya ke belakang. Kalau bisa lewat samping, misalnya kan, misal ya. Pokoknya lewat yang nggak ada aturan mana kiri atau kanan, nah seperti itu. Barulah itu. Taib, nama Abu Latifah. Terakhir ya. Loh, lagi sholat, kita ingat, nah, itu kan bukan ingat namanya, lagi sholat terus ingat mandi janabah atau tidak tadi itu kan bukan ingat, kalau ingat tuh, oh iya tadi mandi janabah lagi itu, ini kan namanya ragu ini. Seperti itu. Kan bukan ingat lah, karena ingat itu, oh iya tadi mandi janabah, ya keluar, selesai. Kalau yakin ya. Kalau tidak yakin, sebelum antum ragu, antum tuh kan merasa apa? Sudah tadi sudah mandi. Nah sebelum ada keraguan, apa yang antum ya keluar. Kalau yakinnya seperti itu, keluar. Nah. Ayyakumullah. Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.